Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamamu. Perang kan berakhir, cinta kan abadi di tanah anarki, romansa terjadi. Tepuk tangannya semua. Monada. Desir peluru tak berdua, hari-hari yang tak bendera. Tiba-tiba tadinya di ini, ku pertahankan untukku. Alasan ku ada di sini dan cara semua yang akan ku menangkan hariku bersamamu. Nyanyi. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih dunia bersamamu. Berakan berakhir, cinta kan abadi di tanah anarki, romansa terjadi. Bapak-bapak, Anda yang jenengan yang enggak tahu mungkin ya. Duitnya delesep-delesep nang sepatu, Bu. Eh? Jom sane, Mas. Sepatuku mambu, Mas. Heh. Wah. Sik yo, Mas. Daripada mambu kasutku iki. Wes, kosong ya. Di sana mana? Di sana.